Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, wa minal buyu'il muharramati, dan di antara jual beli yang transaksi jual beli yang haram adalah bai'ul hadiri lil badi, orang kota menjualkan barangnya milik orang kampung, orang badui, orang pelosok. Pengertian al-hadir adalah al-mukimu fil muduni wal qura, orang yang tinggal di kota atau di desa, yang menetap. Sedangkan al-badi adalah al-qadim, orang yang tiba dari badiah, dari daerah badui atau lainnya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabi' hadirun libadin, janganlah orang kota menjualkan barangnya orang desa. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maknanya la yakunu lahu samsaran ay dalalan, janganlah orang kota tersebut menjadi makelarnya. Samsaran atau dalalan sama artinya makelar, lahu untuk si orang desa. Ya tawassatu artinya jadi perantara, jadi penghubung. Yang dimaksud dengan dalal atau pengertian dalal adalah orang yang yatawassatu, jadi penghubung, perantara, bainal ba'i'i wal mushtari, antara penjual dan pembeli. Dan Nabi SAW mengatakan, da'un nasa, Nabi memberikan illah atau memberikan alasan kenapa hal ini dilarang. Biarkan manusia, yarzakullahu ba'dahum min ba'din, Allah memberikan rezeki pada sebagian mereka dari sebagian yang lain. Ya, maka di antara jual beli yang terlarang ya, adalah orang kota menjualkan barangnya, barang milik orang desa. Artinya menjadi perantara, ya, menjadi penghubung. Kenapa hal ini dilarang? Hal ini dilarang dalam rangka agar kepentingan orang banyak lebih didahulukan daripada kepentingan segelintir orang. Maka Nabi perintahkan, biarlah orang desa itu datang ke pasar dan menjual sendiri barang dagangannya. Yang karena dia sendiri yang jual, maka ketika dia nilai ini sudah untung, dia akan lepas. Dia enggak akan terlalu tinggi-tinggi, yang penting dia untung, sudah cukup untuk bolak-balik dan sudah dapat keuntungan besar, maka dia akan lepas. Jika demikian, maka ini memberikan untung kepada banyak orang, warga kota. Keuntungannya apa? Harga murah tanpa merugikan si orang desa. Ya, karena dia sudah merasa sangat untung, dia modalnya di kampung, dia modalnya enggak keluar modal, semuanya ada dari kebunnya sendiri. Ya, dia merasa itu bahkan boleh jadi dia cari di hutan, dia tidak keluar modal, dan dia jual dengan harga sekian, dia merasa ini sudah untung besar. Padahal itu di kota sudah tergolong murah atau sangat murah. Maka jika dia pergi sendiri ke pasar untuk menjualnya, maka ini menguntungkan banyak warga kota dengan dapat barang yang baik, harga murah, tanpa merugikan orang desa. Namun kalau ada orang kota yang jadi yang jadi agennya atau yang jadi apa maklarnya, dia tahu harga, dia tahu harga standar kota, maka yang untung dengan cara ini cuma si maklar sama orang desa. Si maklar sama orang desa yang untung. Namun dan adapun warga kota ya dapat barang standar, harga standar sebagaimana biasa yang sudah beredar. Ya, keuntungan yang nyata cuma didapatkan dua orang saja. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kepentingan dan keuntungan untuk banyak orang lebih didahulukan daripada keuntungan segelintir orang. Oleh karena itu Nabi larang, itu maksudnya. Ini ya, ini maksud dari hal ini. Kama anna la yajuzu lil hadir, maka sebagaimana orang kota tidaklah boleh ya tawalla mengurusi penjualan barang orang desa, kadzalika demikian juga tidak sepatutnya bagi seorang kota an yashtarialahu untuk memborong barangnya orang desa. Sebelum dia sampai pasar diborong, yang ini dalam hadis yang lain disebut dengan jual beli talaqqi rukban, menyongsong orang yang datang dari kampung sebelum sampai ke pasar sudah dicegat kemudian diborong. Dalam keadaan dia tidak tahu harga standar di pasar, si orang desa ini tidak tahu, atau orang dari luar daerah ini tidak tahu harga standar di kota tersebut. Artinya jika si orang desa ini tahu harga standar di kota tersebut, kemudian dia lepas barangnya berdasarkan harga yang telah dia ketahui, tidak mengapa. Kalau poin larangan yang kedua ini terlarang karena ada unsur khida', unsur tipu-tipuan. Jadi ini memanfaatkan kepolosan orang. Orang datang dari luar daerah, boleh jadi dari pelosok atau yang lain, sebelum sampai ke kota sudah disambut kemudian diborong habis dengan memanfaatkan kepolosannya. Ya, karena dia tidak tahu. Kalau dia tahu, ya ini ilahnya. Dia tidak tahu harga standar. Kalau dia tahu, tidak apa-apa. Ya, karena dia, maka hukum mengikuti ilahnya. Karena ini ilahnya sudah tidak ada, maka hukumnya boleh. Wal mamnu huwa ayadhaba al hadir. Dan yang terlarang adalah orang kota pergi menemui orang desa yang baru datang dan mengatakan kepadanya, ana abi ulaka, sini saya jualkan, biar saya yang jualkan, anda istirahat di sini, saya yang tahu harga di sini, biarkan saya yang jualkan. Atau ashtari laka, atau aku atau ashtari lahu ini berbeda dengan talaqqi rukban. Berarti ashtari lahu berarti dia minta duitnya orang desa untuk membelikan, saya saja yang membelikan apa yang anda inginkan. Oh ashtari laka, aku yang membelikan barang laka untuk keuntunganmu. Aku membeli barang untuk keuntunganmu. Maka sebagaimana tidak boleh, maka berarti paragraf ini, sebagaimana orang kota tidak boleh menjualkan barang milik orang desa, tidak boleh, tidak sepatutnya juga dia menjadi makelar untuk membelikan barang untuk orang desa. Kalau yabi' lahu, menjualkan untuknya, kalau yashtari lahu, ya kulaan untuknya. Dia nerima duitnya si orang desa, kemudian dia belikan untuk kepentingan si orang desa. Wallahu a'lam, ini dalilnya karena yabi wala yabi hadirun libadin, ba'a yabi'u itu maknanya dalam bahasa Arab bisa artinya menjual dan bisa membeli. Bisa menjual, bisa artinya membeli. Namun apa yang tadi saya jelaskan sebelumnya itu juga satu hal yang terlarang. Namanya baik talaki rukban. Baik talaki rukban. Ada orang yang tidak, orang yang polos yang tidak tahu harga dan disongsong, disambut, diborong. Ini juga terlarang berdasarkan dalil yang lain. Adapun di sini, maka penulis dari kata-kata la yabi, ini baik di sini beliau maknai dengan dua maknanya, menjualkan sekaligus membelikan. Kalau memborong itu ashtari mingka, ini kan ashtari lahu, berarti membelikan. Amma idza jaa al-badilil hadir, adapun jika si orang desa yang datangi orang kota dan meminta tolong kepadanya untuk menjualkannya atau untuk membelikan apa yang dia inginkan, fala mani min dzalika, maka hal tersebut tidak terlarang. Yang tidak boleh adalah kreatif inisiatif orang kota untuk membelikan, untuk menjualkan atau untuk membelikan. Namun kalau si orang desanya yang memang berkeinginan agar dijual dengan harga standar kota dan dia tidak tahu, maka dia minta tolong orang kota yang dia kenal baik, maka itu tidak mengapa. Karena dia tidak ridho barangnya terjual kecuali dengan harga standar kota. Dia demikian keadaannya, dia tidak ridha kecuali jika dijual dengan harga standar orang kota. Kemudian di antara jual beli yang haram adalah baik ainah, jual beli ainah, yaitu ayyabi asilatan, kita menjual satu barang ila saksin kepada orang lain, kepada A, saya jual barang kepada si A bisa manin mu'ajalin, dengan harga yang tertunda. Ya, saya jual gelas kepada si A dengan harga yang, dengan uang yang pembayarannya tertunda, dibayar sebulan lagi sebesar 100.000 misalnya. Thumma yashtariha minhu, ya, yashtari minhu kan, kalau membeli yashtari minhu, yashtari lahu membelikan. Yashtari minhu, membeli. Thumma yashtariha minhu, kemudian dibeli. Kemudian saya beli kembali barang gelas tadi dari si A bithamanin halin, dengan uang halin yang diserahkan sekarang. Dengan uang yang diserahkan sekarang. Aqalla minal mu'ajal, dan ini lebih murah daripada yang tertunda. Ada gelas tadi saya jual kepada si A 100.000, tolong dibayar bulan depan. Setelah gelas itu ada di tempatnya, saya beli. Saya beli 50.000 duitnya sekarang. Duitnya langsung cash sekarang. Apa yang terjadi? Saya menyerahkan kepada si A ini uang 50.000 dan bulan depan saya akan dapatkan dari si A ini uang sebanyak 100.000. Nah, ini namanya baik inah. Ini saya punya gelas, saya jual kepada si A harganya 100.000. Wahai A, tolong bayar bulan depan. Setelah barang saya kasihkan, saya serahkan, ya, transaksi selesai, dan saya beli gelas tadi dari si A dengan harga yang lebih murah, 50.000, namun cash sekarang. Maka saya serahkan kepada si A uang 50.000 dan bulan depan saya dapat 100.000. Contohnya ayya bi'a ilaihi. Saya jualkan kepada si A, saya jual pada si A mobil harganya 20.000 rial ila ajalin yang dibayar besok-besok. Boleh jadi pakai cicilan dan boleh jadi tidak. Yang penting tidak dibayar sekarang. Maka mu'ajjal, saman mu'ajjal di sini tidak harus boleh jadi cicilan, pakai angsuran berapa tahap, boleh jadi total namun di belakang. Thumma yashtariha minhu, kemudian saya beli mobil tadi darinya dengan harga 15.000 rial halatan sekarang. Duitnya saya serahkan kepadanya sekarang. Watabaka, dan tetaplah ada dan masih ada 20.000 fi dhimmatihi yang menjadi kewajiban dia untuk dia bayarkan kepada saya ila hululil ajal, sampai jatuh tempo yang disepakati tiba. Maka mobil tadi dijual dengan 20.000 rial, kemudian namun ya dibayar 6 bulan lagi. Ya, kemudian dibeli dengan harga 15.000 rial dengan uang yang dibayarkan sekarang. Yang terjadi, maka saya serahkan kepadanya 15.000 rial dan 6 bulan nanti saya akan dapat uang sebanyak 20.000 rial. Ada selisih 5.000 rial. Fayakumu dhalika, maka hal ini hukumnya haram. Karena ini adalah hilatun, ini adalah tipu daya yang mengantar, yang digunakan sebagai sarana menuju riba. Maka seakan-akan yang terjadi adalah membarter uang yang tertunda, dibarter, ditukar dengan uang yang diserahkan sekarang. Maka yang terjadi duit dibarter dengan duit, ya kan? Cuma ini duit sekarang dengan duit sebulan yang akan datang atau 6 bulan yang akan datang. Ma'atafadul, dan di sini terdapat selisih. Sedangkan barang itu cuma dijadikan hilatan sebagai trik fakot saja. Tuh, maka baiknya itu baik suri, bukan baik hakiki. Cuma barang itu cuma untuk bohong-bohongan. Jualnya, belinya, jual barangnya itu tidak sungguhan, tidak betul-betul itu dijual, cuma untuk bohong-bohongan. Nah, namanya baik suri. Maka penjualan barang itu bukanlah sesuatu yang dimaksudkan. Maksud pokoknya yang lain. Maka pada hakikatnya di sini terjadi riba. Nanti akan kita sebutkan di pembahasan riba, nanti ini terjadi riba fadl dan nasi'ah. Riba fadl dan nasi'ah 50.000 dibarter dengan 100.000. Ada fadl karena ada selisih 50.000 dan ini 100.000. Ada nasi'ah karena ada yang tertunda penyerahannya. Maka nanti ini yang terjadi ini riba, riba fadl dan sekaligus nasi'ah. Dan dalil terlarangnya bai'ina adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian berjual beli aina, kalian pegangi ekor-ekor sapi, kalian merasa puas dengan pertanian dan kalian tinggalkan jihad, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Ya Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut dari kalian hatta tarji'u, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan terdapat dikutip oleh penulis ada satu hadis yang tidak disebutkan siapakah yang meriwayatkan, akan datang pada manusia satu waktu di mana mereka menghalalkan riba bil baik dengan kedok jual beli. Ya, maka yang terlarang dalam jual beli aina, yang terlarang dalam jual beli aina itu manakala harganya itu lebih murah, dibeli kembali dengan harga yang lebih murah. Kalau dengan harga yang sama atau lebih mahal, ya, maka ulama berselisih pendapat dan yang kuat hukumnya boleh. Dan yang kuat hukumnya boleh. Ya, maka saya jual gelas saya dari apa harganya 100.000 bulan depan. Ya, akhirnya baru seminggu tak beli lagi. Namun 100.000. Ini ulama berselisih pendapat boleh ataukah tidak. Yang benar boleh. Karena tidak ada riba di dalamnya. Enggak ada riba kan? Ya. Saya ini sudah seminggu. Sudah seminggu saya berikan dia uang 100.000 dan tetap dia 3 minggu lagi dia nyerahkan kepada saya 100.000 juga. Enggak ada riba. Ya. Atau malah lebih mahal. Lebih mahal. Saya jual gelas saya tadi 100.000. Kemudian pembayaran sebulan lagi. Terus baru seminggu berlalu saya menyesal. Aduh, kenapa ini gelas penuh dengan kenangan. Kenapa saya jual gitu. Aduh, kenapa kemarin kok saya jual. Wah, ini banyak kenangan dalam gelas tersebut. Enggak tahu kenangannya apa ya. Pokoknya penuh dengan kenangan. Akhirnya saya beli, gimana itu gelasnya tak beli lagi lah ya. Udah tak beli 150.000 sekarang duitnya. Maka minggu ini saya kasih dia 150.000. Kemudian 3 minggu lagi dia ngasihkan ke saya duit 100.000. Maka itu enggak apa-apa. Ala rajih menurut pendapat yang paling kuat. Oleh karena itu maka dan ini diantara solusi kredit macet. Orang kreditkan barang ternyata macet, harus angsurannya 6 kali, ini baru 3 kali, dia sudah bilang saya enggak bisa melanjutkan. Maka di antara solusinya itu adalah dua transaksi yang tadi saya sampaikan hukumnya boleh menurut pendapat yang paling kuat disebut aksul inah. Aksul inah. Kebalikan inah. Maka di antara solusinya pakai transaksi aksul aina. Maka saya ngkreditkan, tak beli lagi, namun ingat harganya tidak boleh lebih murah. Kalau lebih murah riba. Namun dengan harga yang sama atau malah lebih mahal. Kira-kira mau enggak kan? Orang jualan barang yang dikreditkan apa mandring apa namanya. Nah, macet kok, kemudian dibeli dengan harga sama padahal sudah dipakai ya. Sudah 3 bulan dipakai. Nah. Namun enggak boleh dibeli harga dengan harga lebih murah, tidak boleh, harus harga yang sama. Kalau tidak mau kayak gitu ya, minta dia untuk ngoperkan kredit kan, minta orang tersebut ya kalau memang mentok ya carikan siapa yang mau beli kan, carikan siapa yang mau beli atau saya yang nyarikan, ya tak carikan yang mau beli. Nanti uang hasil dari, maka statusnya orang tersebut jual barangnya boleh jadi dia yang cari atau saya yang cari, hasil duitnya dipakai untuk nutup dan melunasi. Kemudian bab fi ahkam syurut fil bai', tentang syarat dalam jual beli. Maka ada dua hal yang harus dibedakan, syurutul bai' dan syurut fil bai'. Ya. Maka syurutul bai' itu yang kemarin kita bahas, syarat berkaitan dengan penjual, syarat berkaitan dengan pembeli, syarat berkaitan dengan barang menjadi objek transaksi. Nah, ini syurutul bai'. Apa dan syurut fil bai' adalah perjanjian. Ya. Perjanjian antara penjual dan pembeli terkait dengan transaksi jual beli yang dia lakukan. Ini namanya syurut fil bai'. Maka apa beda syurutul bai' sama syurutun fil bai'? Bedanya yang pertama, syurutul bai' itu dari syariat. Sedangkan syurut fil bai' dari manusia pelaku transaksi. Kemudian yang kedua, nanti syurutun fil bai', syurutul bai' itu semuanya sah. Nanti sedangkan syurut fil bai' itu nanti ada syurut yang sah dan ada syurut yang tidak sah. Kemudian perbedaan yang ketiga, jika dalam syurutul bai' itu ada yang tidak terpenuhi, transaksi batal. Syurutul bai', jika ada beberapa poin, satu tidak terpenuhi, barangnya, di antara barangnya adalah barang yang halal, tidak terpenuhi, transaksi tidak sah. Itu seandainya syurutul bai' ada satu yang hilang. Tapi kalau syurutun fil bai' ada yang tidak ada, maka tidak apa-apa. Tidak jadi, poin ini tidak jadi disepakati, ya boleh-boleh saja. Nah, itu tiga beda, tiga perbedaan syurutul bai' dan syurutun fil bai'. Nah, kita telah membahas syurutul bai' dan kita akan bahas syurut fil bai'. Maka syurut fil bai' syarat dalam jual beli itu perjanjian, poin-poin, klausul-klausul perjanjian dalam transaksi jual beli, satu hal yang sering terjadi. Maka dua pelaku transaksi jual beli atau salah satunya itu memerlukan adanya satu klausul atau satu poin perjanjian atau lebih. Fakta dalika al-bahsa, maka hal tersebut mendorong perlunya ada pembahasan tentang persyaratan-persyaratan tersebut dan penjelasan mana yang sah dan mana yang mengikat yang harus dilaksanakan dan mana syarat-syarat yang tidak sah. Ahli fikih rahimahumullah yu'arifuna mendefinikan syarat fil bai', artinya adalah ilzamu ahadil muta'aqidain al-akhar, salah satu dari dua orang yang bertransaksi itu mewajibkan yang lain, mengharuskan yang lain karena sebab transaksi, malahu fi manfaat, mengharuskan untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi baginya. Maka maksud dibuatnya syartun fil bai', itu adanya manfaat yang mau dicari. Boleh jadi syarat ini dari penjual, maka penjual menginginkan satu manfaat untuk dirinya. Atau syarat ini dari pembeli, maka dia mengajukan syarat kepada penjual karena ingin mendapatkan manfaat dari penjual. Namun wala yu'tabaru syartu fil bai' indahum, menurut para fuqaha syarat itu tidaklah teranggap nafidhan sah kecuali jika disyaratkan di inti transaksi, artinya tidak sah kalau dipersyaratkan sebelum akad dilakukan ataupun setelah akad dilakukan. Maka klausul-klausul perjanjian itu harus disampaikan di majelis transaksi. Kalau itu obrolan sebelum transaksi namun tidak kemudian ditegaskan lagi saat transaksi, tidak teranggap. Atau saat transaksi tidak ada omongan apa-apa, tiba-tiba besok nyusul ada permintaan ini dan itu, maka ini juga tidak teranggap. Baru yu'tabar, baru mu'tabar, teranggap adanya, sehingga patut untuk dipatuhi manakala itu dibicarakan, disampaikan dan disetujui saat di majelis transaksi. Dan syarat dalam bai', dalam jual beli terbagi menjadi dua macam, ada klausul-klausul yang sah dan ada klausul-klausul perjanjian yang tidak sah. Yang pertama adalah klausul-klausul perjanjian dalam jual beli yang sah. Dialah perjanjian, poin-poin perjanjian yang tidak menyelisihi muqtadal aqdi, konsekuensi akad. Dan klausul-klausul perjanjian bagian ini yalzamul amalu, wajib beramal dengan konsekuensinya, dengan isinya. Kalau telah disepakati, telah di-oke, maka mengikat, harus dilaksanakan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu terikat dengan perjanjian-perjanjian mereka, dengan klausul-klausul perjanjian yang mereka sepakati. Ini hukum, sehingga hukum asalnya, hukum asal perjanjian wajib dilaksanakan. Wali anal asla, dan karena hukum asal dalam syarat itu sah kecuali yang dibatalkan oleh syariat atau yang dilarang oleh syariat. Demikian kaedah yang paling kuat dalam masalah ini. Hukum asal, poin-poin perjanjian yang dua belah pihak itu sepakat dengannya, hukum asalnya sah. Kecuali poin-poin yang dianggap melanggar syariat. Lain halnya dengan kaidah zahiriyah. Kalau zahiriyah dibalik, hukum asal, klausul-klausul perjanjian batal, kecuali yang ditegaskan keabsahannya oleh syariat dan dibenarkan. Maka kaidah yang benar, kaidah jumhurul fuqaha tentang masalah syurut, bahasanya klausul-klausul perjanjian, poin-poin perjanjian, hukum dasarnya adalah sah. Kemudian syurut fil bai' yang sah itu ada dua macam. Yang pertama adalah poin perjanjian yang untuk kepentingan dan kemaslahatan akad. Artinya dengan adanya poin perjanjian tersebut, akad semakin kuat. Wa ta'udu maslahatu, dan maslahat dari kemanfaatan dari poin-poin perjanjian tersebut ta'ud kembali kepada pembuat syarat. Semacam istirahat tawthiq birahan, misalnya jual beli tidak tunai, maka saat transaksi disepakati ada syarat tawthiq, syarat untuk kepercayaan. Kalau jual beli yang tidak tunai ini mau serius dibayar, birahan dengan adanya agunan. Dengan adanya agunan, ya saya jual ini ya, mobil kepada Anda, modelnya ancuran, namun serahkan sertifikat tanah misalnya. Mungkin ada klausul penyerahan sertifikat tanah sebagai agunan. Ini syarat, ini klausul perjanjian. Karena jual belinya bukan jual beli. Kalau jual belinya kan ini jual mobil harga sekian, berapa kali angsuran, nah ini akadnya, klausul perjanjiannya. Namun ada jaminan, ada agunan berupa sertifikat tanah misalnya. Au istirahat dhamin, atau mempersyaratkan adanya penjamin. Penjual ini karena menjualnya dengan sistem tidak tunai, dia minta tolong datangkan orang yang saya kenal dengan baik dan saya percaya, yang dia menjamin Anda kalau Anda adalah orang yang amanah, adalah orang yang akan melunasi utang dengan baik. Wahada yatma'inu al-ba'i', dengan ini maka tenanglah si penjual. Atau contoh yang lain adalah istirahat ta'jilith thaman, mempersyaratkan penundaan pembayaran atau penundaan sebagian pembayaran pada jangka waktu yang jelas. Dan ini adalah perjanjian yang menguntungkan si pembeli. Faida wafa bihadza syarti, jika telah disetujui persyaratan semacam ini, ya lazima al-bai', maka jual beli tersebut bersifat mengikat. Maka ada persyaratan kalau saat di majelis transaksi terdapat poin pembicaraan, nanti duitnya belakangan, sebulan lagi, atau sekarang ini 50% sekarang, saya serahkan sekarang, 50% sebulan lagi. Ini juga termasuk dalam syarat fil bai'. Demikian juga seandainya pembeli mempersyaratkan kriteria tertentu dalam barang, misalnya dia persyaratkan bahasanya barangnya ini adalah minal nau'il jayyid, dalam kualitas yang bagus. Ini saya minta kualitas barang, kualitas A, kualitas nomor 1. Atau minas sina'ah fulaniyah, atau produksi tempat tertentu, atau intaj al-fulani, produk pabrik tertentu. Ya, karena minat itu takhtalifu bikhtilafi dzalik, berbeda-beda dengan perbedaan produsennya, ada yang sukanya merek ini atau merek itu. Fa in ata al-mabi', maka kemudian jika penjual kemudian mendatangkan barang dengan kriteria yang telah dipersyaratkan, lazim al-bai', maka jual beli bersifat mengikat. Wa in ikhtalafa anhu, jika ternyata ikhtalafa anhu berbeda dengan apa yang telah menjadi perjanjian, maka pembeli punya dua hak. Hak yang pertama fasakh, membatalkan transaksi, membatalkan transaksi, atau imsak, ya dia sudah terima barangnya, namun plus takwid, plus ada kompensasi karena hilangnya satu syarat yang telah disepakati. Nah, gimana? Berapa besaran kompensasi? Bihaitsu yuqawwam, ditaksir al-mabi barang tersebut ma'at takdir, seandainya kita andaikan ada kriteria yang diinginkan. Tsumma yuqawwam, kemudian kita taksir ma'afaqdiha, manakala syarat kriteria tadi tidak terpenuhi, berapa selisihnya. Wa idfa, kemudian diserahkanlah lahu kepada pembeli selisih antara dua harga tersebut, idza talaba, jika dia meminta. Ya, maka ketika terjadi transaksi, ya, ketika terjadi transaksi, maka pembeli telah ngasih duit terlebih dahulu. Boleh jadi baiknya baik salam, uangnya lunas di depan, ini uang mbak sekian sekian saya beli kipas angin merek Toshiba bentuk begini-begini. Oke, ya, duitnya berapa, harganya berapa sekian. Ya, ini duit lunas. Nah, kok besok yang didatangkan kriteria yang lain terpenuhi, namun bukan Toshiba, bukan Toshiba. Maka ada dua pilihan, ini sudah diterima atau minta selisih dikembalikan. Ini kalau Toshiba harganya sekian, ya ini enggak, bukan Toshiba harganya. Nah, ya enggak demikian, minta agar selisihnya dikembalikan. Atau jual belinya adalah baik wasaf. Jadi duit sudah diserahkan separuh sekarang. Duit pada saat perjanjian, pada saat transaksi, dia sudah diserahkan separuh. Barangnya ada namun belum terbawa, di rumahnya ada namun barangnya belum dibawa, separuh sudah diserahkan, kriterianya begini-begini. Dia bilang, oh ya di rumah itu semua sesuai dengan kriteria. Nah, barangnya ada, nanti sore saya datangkan. Sore didatangkan ternyata tidak sesuai, ada satu poin yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Boleh jadi produk mana atau bentuknya atau yang lainnya. Maka saat itu pembeli punya hak khiyar, pembeli punya hak untuk memfasakh, membatalkan transaksi, artinya duit dia minta pulang, barang tidak diambil, atau dia terima namun selisihnya dia minta. Ya, selisihnya dia minta. Dan perlu diketahui bahasanya tidak diperbolehkan dan haram dengan sepakat ulama dan tidak sah kalau jual beli, namun saat terjadi kesepakatan tidak ada sesuatu yang diserahkan. Ketika saya dengan si A ini duduk membuat kesepakatan, mbak saya menyerahkan duit ya tidak, si A bawa barang juga tidak. Non cuma ada kesepakatan, saya nanti beli barang dengan kriteria begini-begini, nanti uangnya demikian. Minggu depan ya, nah, minggu depan saya bawa duitnya, minggu depan kamu bawa barangnya. Ini tidak boleh, ini haram dengan sepakat ulama. Ya, biasa disebut dengan sebutan baik dain bidain, jual beli terhutang dan terhutang. Uangnya terhutang karena sudah disepakati dan belum diserahkan. Barangnya juga terhutang, sudah kriteria sudah disepakati, namun barangnya juga tidak ada. Ini haram dengan ijma' ulama. Oleh karena itu tadi contohnya, karena ini barangnya agak belakangan tentunya, maka saya contohkan di contoh yang saya buat. Duit sudah diserahkan. Kalau dia si penjual ini tidak punya barangnya, ya, maka duit harus utuh, transaksinya transaksi salam. Tapi kalau dia sudah punya barang namun di rumah, ya, boleh duitnya cuma separuh. Nih, duitnya boleh cuma separuh. Namun gak boleh cuma sepakat saja, terus minggu depan ini bawa duit, itu bawa barang, maka kesepakatan kemarin batal, haram dan tidak sah dengan sepakat ulama. Kemudian an-naw' ats-tsani, jenis yang kedua dari syarat yang sah dalam jual beli, ayastari' ta'ahatul muta'aqidain, salah satu dari pelaku transaksi mempersyaratkan pada partnernya untuk memberikan manfaat mubah dalam barang yang diperjualbelikan. Semacam penjual mempersyaratkan untuk meninggali rumah yang dia jual dalam jangka waktu tertentu. Ini orang jual rumah, sekarang sudah deal. Sudah deal, duit sertifikat tanah dan rumahnya, sertifikat tanahnya sudah diserahkan, sudah deal, duit dibayar. Namun pada saat rembukan ini, tolong saya kasih waktu 1 bulan untuk pindahan, terhitung sejak tanggal ini sampai tanggal sekian. Terus ya tidak apa-apa, ini kita transaksi fix, jadi uang saya serahkan. Namun dan Anda boleh nempati rumah tersebut selama 1 bulan untuk kepentingan pindahan. Maka ini juga termasuk syarat dalam jual beli yang sah. Atau ayah mal ala dabah, dia menunggang binatang kendaraan yang dia jual. Orang jual kuda, jual kuda sekarang ini udah fake, udah fake, duit juga dibayar. Dan dia penjual mengatakan, namun saya pakai kuda ini sampai ke rumah. Nanti saya jalan kaki kalau enggak demikian. Ya. Saya minta tolong nanti Anda ke rumah, atau nanti saya kirim orang untuk ngantarkan kuda ini kepada Anda, atau Anda datang ke rumah saya ngambil kudanya. Tapi saya minta ini tak jual sekarang di sini, namun izinkan saya untuk memakai kuda ini sampai rumah. Atau ayah mil asyairah al-mabi'ah ila maudu'in mu'ayyan, sama dengan orang jual mobil, mobil yang dibuat, dia minta agar boleh menungganginya sampai tempat tertentu. Sampai tempat tertentu, ini mobil jual, non saya pakai dulu sampai rumah. Saya minta agar saya pakai sampai di rumah, nanti saya kirimkan mobilnya ke tempat Anda, atau Anda datang ngambil mobil di rumah saya. Dalilnya adalah diriatkan oleh Jabir bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjual unta Nabi, untanya, dan kepada Jabir, dan mempersyaratkan dhahrahu, punggungnya itu boleh Nabi tunggangi sampai rumah di kota Madinah. Muttafaqun alaihi. Nah, maka dalil dalam masalah ini adalah kisah jual beli unta antara Nabi dengan Jabir. Maka hak Nabi namun kalau pakai redaksi di sini, Nabi yang jual unta, ya, ba'a anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'a jamalan, Nabi menjual unta dan mempersyaratkan boleh ditunggangi sampai Madinah. Kalau hadisnya yang jual itu Jabir, jadi Jabir itu nunggang unta, namun untanya ini unta yang tidak berkualitas, sehingga Jabir itu dalam rombongan ini pulang dari jihad. Ya, Jabir itu posisinya di belakang sendiri dengan untanya tadi. Akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini nepuk pantat unta tadi. Begitu ditepuk oleh Nabi, wah, itu jualannya bisa kencang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nawar Jabir, Jabir jual ya untamu. Singkat cerita kemudian akhirnya Jabir menjual untanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jabir meminta syarat untuk agar bisa tetap mengendarai unta tadi sampai ke Madinah. Setelah sampai ke Madinah, kemudian Jabir kirimkan untanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang jual unta itu Jabir, Nabi yang membeli. Fal hadis, maka hadis ini hadis kisah tentang jual beli unta antara Nabi dengan Jabir. Dalil bolehnya menjual hewan tunggangan, ma istisna, dengan pengecualian dengan perjanjian ditunggangi sampai tempat tertentu. Dan dikiaskan dengan unta ini jual beli barang yang lain, mobil dan sebagainya. Wakadha demikian juga lau istarata al mustari, seandainya pembeli mempersyaratkan kepada penjual agar penjual melakukan aktivitas tertentu pada barang yang dia jual. Semisal ada seorang pembeli yang membeli hatoban, kayu-kayu kering, dan dia persyaratkan kepada penjual agar kayu tersebut dibawa ke tempat tertentu, ke rumahnya. Belinya di pasar, saya beli namun tolong pikulkan sampai rumah saya. Atau dia membeli kain dan dia persyaratkan untuk dijahit, saya beli namun tolong jahitkan. Maka ini boleh. Dan menurut pendapat yang paling kuat, ini boleh. Dalam contoh kasus yang terakhir tadi kita baca, baik persyaratan dari pembeli itu satu ataupun dua ataupun tiga, itu boleh. Lain hanya dengan Hanabilah yang membolehkan cuma satu. Kalau dua tidak boleh. Jadi misalnya beli kayu bakar, beli kayu kering, maka disyaratkan saya beli kayu Anda, saya minta dua syarat. Ini dengan dua persyaratan, pertama tolong potongkan lebih kecil, kemudian yang kedua bawa ke rumah. Ini kan dalam mazhab Hambali tidak boleh, haram. Ini karena dua syarat, hanya boleh satu saja. Kalau dipotongkan enggak bawa di rumah, kalau bawa di rumah enggak dipotongkan. Namun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini tidak dibatasi. Apakah persyaratannya itu satu atau dua atau lebih dari dua. Kemudian syarat yang batal. Wa hadzal qismu anwa'un, dan syarat ini ada banyak macamnya. Maka namanya syurutul fasidah, maka bagian yang kedua syurutul fasidah ini namanya jenis. Nanti di bawah jenis namanya nau'. Karena syarat ada dua jenis, yang sah, tidak sah. Maka syarat sah itu jenis, syarat tidak sah itu jenis. Nanti syarat yang sah ada dua macam tadi. Untuk menguatkan maslahat transaksi atau sekedar manfaat bagi pelaku transaksi, ini namanya nau'. Di bawahnya jenis namanya nau'. Maka syarat yang batal itu memiliki beberapa nau'. Maka di sini dikatakan wa hadza qismu anwa'un, ada beberapa nau'. Kenapa? Karena syurutul fasidah itu jinsun, macam-macam dalam syurut fasidah namanya nau'un. Yang pertama adalah syaratnya batal dan itu membatalkan akad. Perjanjiannya batal dan akad itu batal. Maka batallah akad min aslihi dari akar-akarnya. Artinya total batal semua. Contohnya ayastarita ahaduhuma alal akhar. Jika salah satu itu mempersyaratkan, salah satu pihak mensyaratkan pada pihak yang lain adanya akad yang lain. Contohnya bi'tuka hadhihi silata, aku jual kepadamu barang ini dengan syarat engkau sewakan kepadaku rumahmu. Ini jangan ke siapa-siapa, engkau sewakan rumahmu. Aw yakul bi'tuka hadhihi silata, atau penjual mengatakan kujual kepadamu barang ini dengan syarat antusyrikani ma'aka fi amalika al-fulani. Ini, engkau melibatkan aku dalam aktivitas kerjamu, proyekmu A. Namun libatkan aku dalam proyekmu, tak beli, tak jual aku barang ini kepadamu sebagaimana permintaanmu, namun libatkan saya dalam aktivitas bisnismu. Atau tusyrikani ma'aka fi baitika, atau rumahmu itu separuh-separuh. Aku jual barang ini kepadamu, namun aku punya hak kepemilikan dalam rumahmu. Au yakul, atau penjual mengatakan bi'tuka hadhihi silata, aku jual padamu barang ini bikada dengan harga sekian bisyarti, dengan syarat engkau utangi aku. Ku jual barang ini kepadamu harganya sekian, namun utangi aku mablagh kada, dengan jumlah sekian. Fahadha syartu fasidun, maka perjanjian semacam ini adalah perjanjian yang batal. Wahuwa yubatilul akda, dan ini membatalkan akad min asasi sampai ke asasnya. Artinya batalnya sampai ke akar-akarnya. Linahyin Nabi SAW, karena larangan dari Nabi SAW an bai'atini fi bai'atin, dua transaksi jual beli fi bai'atin, dalam satu transaksi. Waqad fassara al-imamu Ahmad, dan Imam Ahmad mempersyarat telah menjelaskan hadis ini bima dzakarna, dengan makna yang kami sampaikan. Kata Imam Ahmad, yang dimaksud dengan larangan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi adalah contoh-contoh di atas. Nah, dan semisal dengan jual beli adalah sewa menyewa atau yang lainnya, maka ada perjanjian menjual. Tadi contoh yang pertama menjual, namun dengan perjanjian apa? Sewa. Maka sewa trans akad menjual dan akad sewa itu sejenis, sama-sama akad yang mencari keuntungan. Maka teranggap sama dengan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi. Atau kujual barang ini dengan syarat engkau libatkan aku dalam, engkau pekerjakan aku dalam proyekmu. Atau aku jual barang ini kepadamu dengan syarat apa tadi? Aku punya hak kepemilikan dalam rumahmu. Atau aku jual barang ini kepadamu dengan syarat engkau utangi aku. Kalau Imam Ahmad, pokoknya di situ ada dua, sehingga bisa kita simpulkan menurut Imam Ahmad ada dua akad. Ada dua akad, ada dua kesepakatan, yang itu adalah dua akad yang berbeda, namun ini dijadikan satu. Ini adalah larangan, terlarangnya bai'ataini fi bai'atin. Namun perlu diketahui bahasanya tentang larangan dua transaksi dalam satu transaksi, dua baik dalam satu baik, itu kalau yang dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim maknanya cuma satu. Kalau yang dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim itu maknanya satu, yaitu larangan ainah. Larangan jual beli ainah. Ada akad menjual dan akad membeli. Menjual namanya baik, membeli juga namanya baik. Dalam bahasa Arab baik itu bisa artinya menjual dan bisa artinya membeli. Dalam ainah itu ada dua baik. Baik pertama artinya menjual, baik kedua artinya membeli. Dan ini jadi satu. Nah, kalau pakai pendapat ini, kalau pakai pendapat Imam Ahmad, kalau pakai pendapat Ibnu Al-Qayyim, maka ini cuma membahas tentang, maka yang terlarang cuma ainah, dan ainah itu haram secara total, semua dua-duanya batal. Maka kalau pakai pendapat Ibnu Al-Qayyim, maka perlu juga diketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang an bai'in wasalaf. Ada hadis yang lain, riwayat Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang an bai'in wasalafin, memadu antara baik, antara jual beli dan salaf. Salaf di sini maknanya utang piutang. Maka poin yang terakhir, saya jual barangku ini namun utangi saya, itu haram dan ada nas khusus. Tadi dari contoh-contoh yang disampaikan, maka yang terakhir tadi disebutkan, aku jual barangku ini kepadamu dengan syarat engkau utangi aku sekian. Ini ada nas khusus yang melarangnya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'in wasalafin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dan utang piutang, yaitu disatukan, dipadukan. Ya, karena jika demikian, maka ini adalah pintu riba. Pintu riba. Karena misalnya contoh kasus yang lain, saya utangi Anda, tak pinjami Anda duit, bahasa kita, saya hutangi Anda 1 juta. Namun, jual barangmu itu pada aku dengan harga sekian. Maka bisa dipastikan jual belinya itu tidak wajar. Jual belinya tidak wajar, ya kan? Tidak akan harga normal. Tidak akan harga normal. Harganya mesti harga di bawah normal. Maka apa yang terjadi, dapat keuntungan. Keuntungan karena melakukan transaksi utang piutang. Maka dia mengadakan transaksi utang piutang, ngutangi, non dapat keuntungan karena barang yang harusnya harganya sekian itu harganya cuma sekian. Maka Nabi larang baik dan salaf dijadikan satu. Dan termasuk dengan dikiaskan dengan baik semua transaksi mu'awadhat, semua transaksi yang menguntungkan. Semua transaksi menguntungkan dikiaskan dengan baik. Oleh karena itu, maka ini letak tidak syariahnya pegadaian syariah. Ini karena melanggar larangan baik wasalaf. Kalau orang menggadaikan barang di pegadaian yang katanya syariah, apa yang terjadi? Transaksi utang piutang. Transaksi utang piutang. Dengan syarat dia syarat mengikuti sewa menyewa. Sewa menyewa. Dia misalnya motor dia bawa ke pegadaian, saya pinjam duit 5 juta. Saya utang 5 juta. Maka pegadaian mengatakan, "Iya Pak, ini motor kami terima, 5 juta akan kami kasihkan. Bulan depan silakan Anda kembalikan 5 juta. Namun barang gadaian saya terima dan namun di sini ada penyewaan tempat untuk nyimpen motor. Ya, perlu bayar uang sewa, sewa tempat untuk nyimpen motor. Faham? Ya. Oh, ini sewanya. Kalau 5 juta kembali 5 juta, Pak. Namun ini sewanya 500.000 sebulan 500.000. Ini bukan untuk bukan riba loh Pak ya. Ini sewa tempat. Ini sewa tempat tempat untuk naruh motor. Jadi motor ditaruh di situ itu membayar uang sewa. Sewanya berapa? Sebulan 500.000. Maka di sini terdapat salaf. Salaf itu kordun, utang piutang. Namun ada perjanjian apa? Ijarah. Ada perjanjian ijarah. Padahal Nabi nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'in wasalafin. Atau misalnya di kampung, misalnya di kampung ada orang mau pinjam duit sama saya, pinjam duit 5 juta. Oh ya, 5 juta. Tak kasih 5 juta, nanti besok ya 2 bulan lagi atau 6 bulan lagi silakan pulangkan 5 juta, namun ada syaratnya. Syaratnya nih, sawah yang Bapak punya saya yang mengelola. Saya yang mengelola. Kalau sawah itu selama 6 bulan dikelola dan semua hasilnya untuk saya, jelas riba. Jelas riba karena ya ada keuntungan karena saya ngutangkan uang 5 juta, saya dapat 5 juta plus garap selama 6 bulan atau kebun selama 6 bulan semua hasilnya milik saya. Ini enggak. Kalau ini beda. Ini enggak semua hasilnya untuk saya. Saya yang jadi pengelola, ya, Bapak pemilik. Nah, nanti ada bagi hasil. Saya yang ngelola selama 6 bulan, ya hasilnya 70% untuk saya, 30% Bapak, Hak pengelolaan selama 6 bulan saya. Nanti saya yang ngurus kebun tersebut atau kebun karet atau kebun apa, ya. Saya yang lola. Semua hasilnya enggak saya, cuma ini ya, saya cuma jadi pengelola. Pengelola ya, hasilnya 70% saya kan tentu enggak mungkin kecil ya, mintanya tentu gede kan. 70% saya, 30% jenengan. 30% Anda. Kalau Anda mau kebun sawitnya saya kelola selama ini dengan aturan main semacam itu, saya utangi 5 juta. Kalau enggak, ya enggak jadi. Nah, enggak jadi. Maka ini juga terlarang. Kalau ini juga terlarang. Kalau tadi semua hasil kebun, semua hasil ini selama 6 bulan semuanya untuk saya, itu terlarang karena riba. Terlarangnya karena larangan riba. Namun kalau pakai kongsi, kerjasama pengelolaan. Maka terlarang karena nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'in wasalaf. Terlarangnya karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli. Termasuk dikiaskan dengan jual beli apa ini? Ya, musyarakah yang menguntungkan, pengelolaan sawah, pengelolaan kebun karet dan yang lainnya, pengelolaan kebun sawit. Musyarakah namanya, apa? Muzaroah namanya. Atau musaqah, karena jika sawitnya sudah ada atau karetnya sudah ada, namanya transaksinya musaqah. Ini transaksi mukas, musaqah adalah transaksi keuntungan, mencari keuntungan. Maka dikiaskan dengan baik. Dikiaskan dengan baik, ditambah di sana ada salaf. Adapun kalau misalnya adapun contoh kasus yang lain yang beliau sebutkan, misalnya aku jual mobil ini kepada Anda dengan syarat Anda sewakan rumah Anda kepada saya selama 1 tahun, maka yang benar itu tidak mengapa. Yang benar ini tidak mengapa, karena yang karena asalkan itu pada saat, dengan catatan asalkan itu pada saat transaksi, maka sewa ini adalah termasuk harga mobil. Saya jual mobil ini kepada Anda dengan uang, dengan nilai misalnya 20 juta dengan syarat rumah yang Anda miliki saya pakai selama 1 tahun. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi, mobil ini dijual dan kompensasinya apa? Pembayarannya apa? 20 juta plus sewa 1 tahun. Plus sewa 1 tahun. Dan ini tidak masalah. Dan ini tidak masalah, dan ini boleh-boleh saja. Ya, maka kalau kita mengacu kepada penjelasan Ibnu Al-Qayyim tentang fi bai'ataini, fi bai'atain, dan inilah yang lebih tepat tafsirnya Ibnu Al-Qayyim, kalau itu maknanya adalah inah, maka contoh-contoh di atas itu tidak mengapa. Boleh, kecuali yang masuk dalam bab bai'atin wasalaf. Kemudian an-naw' atsani, naw' jenis yang kedua dari syarat yang batal dalam jual beli, ma yafsudu fi nafsihi, membatalkan syarat, syaratnya itu batal namun tidak membatalkan akad. Semacam ayastarita al-mustari, pembeli mempersyaratkan kepada penjual annahu idza khasira fi sil'ah, kalau ketika dia ternyata rugi dalam barang ini dia akan kembalikan kepadanya. Ya, ini ada orang kulaan, kalau dijual ulang kok nanti saya kulaan dari Anda, kok ternyata saya tawar-tawarkan kok, nah saya tidak untung. Nah, ini saya beli dari Anda 100 ribu tak tawar-tawarkan. Nah, orang pada nawar 80 ribu, 90 ribu. Tidak ada yang mau beli dengan harga 120 ribu atau 150 ribu. Tak beli, nanti tawar-tawarkan. Lu kok tidak ada yang membeli dengan saya dengan menguntungkan, maka tak pulangkan barangnya. Atau penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjual barang ini. Saya jual barang ini, namun ini barang penuh dengan kenangan. penuh dengan kenangan. Ya kalau saya sudah tidak lagi memakainya, minimal saya masih bisa melihatnya gitu. Maka dia jual dengan tetangganya. Jadi saya masih bisa melihatnya. Ini saya jual mobil saya, namun mobil kenangan, banyak memori dalam mobil ini kan. Saya jual, namun saya syaratkan supaya tidak Anda jual. Supaya tidak Anda jual. Nanti kalau Anda jual pada orang lain, saya enggak bisa lagi lihat mobil ini. Nah, kalau cuma Anda yang pakai, nah saya masih bisa nonton, oh itu mobil kenangan saya. Maka dia syaratkan demikian. Atau dia syaratkan, tolong jangan jual mobil saya ini kepada si A dan si B. Itu musuh bebuyutan saya. Nah, saya enggak ingin mobil saya ini dipakai oleh bebuyutan saya, musuh bebuyutan saya. Atau syarat-syarat semacam itu. Maka ini syaratnya batil, adanya sama dengan tidak adanya. Si pembeli tidak wajib taat. Dia jual sama orang itu tidak apa-apa. Paling-paling dijengkeli kan, cuma dijengkeli saja. Tapi itu tidak mempengaruhi keabsahan penjualan dia. Maka ini syaratnya, poin perjanjiannya itu batal. Namun jual beli dengan saya tadi tidak batal. Jual beli dengan transaksi, jual beli dengan penjual itu tidak batal, tidak masalah. Fahadha syartun fasidun, maka ini adalah perjanjian yang batal karena dia menyelisih muktadha akad. Apa sih muktadha akad? Muktadha akad dalam jual beli ayat tasarruf al-mustarif fi sil'ati tasarrufan mutlaqan. Bahwasanya mustari pembeli itu punya hak untuk ya tasarruf mengatur-atur barang yang telah dia beli dengan kebebasan sebebas-bebasnya. Setelah dia beli, mau kemudian dia sewakan, mau kemudian dia jual, mau dia jual sama si A, si B, si C, suka-suka dia. Nah, pemilik lama gak boleh ngatur-ngatur. Nah, dan itu konsekuensi dia jual barangnya. Ini namanya muktadha akad. Ditambah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istarata syaratan, siapa yang menetapkan poin perjanjian yang tidak ada fi kitabillah dalam kitab Allah, itu dalam hukum Allah, maka perjanjian tadi adalah batil, adalah tidak sah, meskipun poin persyaratannya ada 100 poin persyaratan, semuanya batil semua. Yang dimaksud dengan kitabillah di sini adalah hukum Allah, sehingga mencakup juga hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jual belinya tidaklah batal meskipun syaratnya ini batal. Contoh kasusnya ada di masa Nabi tentang kisah Barirah. Barirah ini dia budak, awalnya dia budak mukatabah. Artinya dia telah terlibat perjanjian kitabah dengan tuannya, kalau dia bisa menyerahkan duit sekian, Barirah ini bisa menyerahkan sekian puluh juta, ya misalnya, maka dia akan merdeka. Dan kalau perjanjiannya ini, kalau Barirah ini melaksanakan perjanjian kitabahnya, maka nanti hak wala itu milik tuannya. Artinya seandainya Barirah ini meninggal dunia, kemudian tidak ada ahli waris, yang mewarisi adalah mantan pemiliknya. Itu namanya hak wala. Singkat cerita, kemudian Barirah ini mengadu kepada ibunda Aisyah, karena dia cari-cari duit tidak dapat. Maka kemudian Aisyah mengatakan, "Dah, kamu tak beli saja kamu, nanti tak merdekakan. Sampaikan kepada tuanmu." Tentu kalau tuannya ini mau kitabah, berarti kan dia mau duit kan. Dia mau duit. Dia sudah perjanjian sama budaknya, transaksi akad namanya akad akdul kitabah. Nah, dia berarti mau duit kan. Dan ngomong kok sampaikan pada tuan. Bahasanya kamu wahai Barirah akan dibeli oleh Aisyah. Sampaikan. Mau enggak? Maka Barirah kemudian ngomong sama tuannya, pemiliknya, dan pemiliknya mengatakan, "Ya, mau. Silahkan beli dengan harga sebagaimana dalam transaksi kitabah. Anggap saja misalnya 20 juta ya, silahkan beli, serahkan duit 20 juta. Namun saya minta persyaratan. Meskipun dibeli, kemudian setelah dibeli oleh Aisyah, ini dibeli pribadi, sudah tidak lagi ada hubungannya dengan kitabah. Meskipun sudah dibeli, kemudian dimerdekakan oleh Aisyah, hak wala tetap milik kami," kata pemilik Barirah. Faham ceritanya? Maka pemilik Barirah mengatakan, "Sampaikan kepada Aisyah, no problem, silahkan beli, harganya sekian. Namun kami minta perjanjian, kami bikin persyaratan, meskipun kamu wahai Barirah dibeli oleh Aisyah, setelah kemudian dibeli oleh Aisyah merdeka, maka harusnya hak wala hak yang punya yang memerdekakan. Kalau dibeli Aisyah, maka wala itu miliknya Aisyah." Namun pemilik Barirah mengatakan, "Namun kami minta supaya hak wala tetap milik kami." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini fikisati Barirah, dalam kisah Barirah, ketika penjual Barirah, artinya pemilik Barirah, ishtarata mempersyaratkan bahasanya wala itu miliknya. In utiqat, jika Barirah ini dimerdekakan, yaitu dimerdekakan oleh Aisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam abtala syarta, membatalkan syarat. Namun Nabi tidak membatalkan akad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal wala'u liman ahtaqa." Dan sesungguhnya hak wala itu bagi siapa saja yang memerdekakan. Adalah hak yang memerdekakan. Maka syarat tadi berlawanan dengan hadis. Syarat yang dibuat oleh orang ini berlawanan dengan hadis, maka termasuk dalam hadis sebelumnya, "Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah fawabatil." Siapa yang menetapkan poin perjanjian yang bertentangan dengan hukum Allah, yaitu baik hukum Al-Quran ataupun hukum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawabatil, maka itu adalah persyaratan yang batal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam kisah Barirah, Nabi katakan pada Barirah, Nabi katakan pada Aisyah, "Wahai Aisyah, beli saja budak tersebut. Iya kan?" Dan itu tidak ada faedahnya. "Iya kan?" "Ya." Katakan iya, dan iya tersebut tidak ada faedahnya. Maka kemudian Aisyah membeli Barirah, persyaratan diiyakan. Namun ini tidak mengikat. Kemudian habis itu Nabi ngasih pengumuman. Nabi kumpulkan para sahabat, ngasih pengumuman kenapa ada orang yang membuat persyaratan yang mengada-ada dan berlawanan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyampaikan hadis di atas, "Man istarta syartan laisa fi kitabillah fa batil." Ini sababul wurudnya kisah Barirah. Hadis yang atas, "Man istarta syartan laisa fi kitabillah," siapa yang membuat perjanjian yang berlawanan dengan hukum Allah, maka itu perjanjian yang batal. Ini sababul wurudnya adalah kisah Barirah. Nabi katakan iya kan, dan itu tidak ada gunanya. Setelah dibeli oleh Aisyah kemudian dimerdekakan, Nabi kumpulkan para sahabat, kasih pengumuman, tidak boleh bikin syarat yang semacam ini. Ya, kemudian penutup, yang barilil muslim, sepatunya bagi seorang muslim yang sibuk dengan kegiatan menjual dan membeli, adalah dia belajar hukum baik, hukum jual beli, wa mayasihu fihi, mana surut, mana syarat-syarat dalam baik, syarat-syarat dalam jual beli yang sah dan mana yang tidak sah, hatta yakuna ala basiratin fi muamalatihi, sehingga punya ilmu tentang muamalah yang dia lakukan, sehingga hilanglah dan putuslah segala sengketa wal munaza'ah dan sengketa, bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Fa inna ghalibaha, karena mayoritas sengketa-sengketa yang terjadi antara satu muslim dengan muslim yang lain, yansha'u, itu muncul, ya, min jahlil mutabayyi'aini, ya, dari muncul dari kebodohan dari dua pelaku transaksi atau salah satu dari keduanya, bi ahkamil bai', dengan ketentuan-ketentuan jual beli, dan karena mereka mempersyaratkan syurutan fasidatan, syarat-syarat yang batal. Ada pertanyaan, saya jual pohon ini, kata penjual, pembeli, saya beli pohon ini, tapi pohon ini akan saya potong 5 tahun lagi. Kemudian mengatakan, baik, apakah transaksi semacam terlarang ataukah sah secara syar'i? Jawabannya terlarang. Kias dengan transaksi ijon. Haram, sebagaimana dikiaskan dengan kasus jual beli buah-buahan yang masih pentil. Jual beli buah-buahan yang masih pentil namun mau masih dipetik setelah masa panen. Ini ada rambutan yang masih hijau, dibeli maka disebut ijon karena masih hijau. Rambutannya masih ini namun baru nanti akan dipetik setelah sebulan lagi atau dua bulan lagi setelah menguning dan memerah. Dan ini satu transaksi yang terlarang, dan semacam itu jual beli jati, ini saya beli namun nanti baru saya potong setelah 5 tahun biar tambah besar. Ini sama dengan kasus di atas, maka hukumnya terlarang. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.